Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Ayo, yo, yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo. Kita datang, kita raih, kita menang. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo wo oh oh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita raih, kita menang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Yo ayo, yo yo ayo. Yo ayo, yo yo wo oh oh. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Yo ayo, yo yo ayo. Kita datang.